Kita goyang lagi buat semuanya pecinta dangdut dari New Kenten. Oke, Mas Broden. Diapit bocah oke, bocah wadon. Rezeki. Saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku. Namun aku mencari janji. Plok-ploknya lagi.